Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 107. Bait yang ke-35, halaman 150. Dan faedah penting malam hari ini adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang seharusnya itu kita itu ya mengambil udur alasan, tapi kemudian kita berjibaku untuk mengalahkan alasan-alasan itu dalam rangka agar azam kita tetap terjaga, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla itu akan senantiasa bagian dari istiqomahnya kita dalam menuntut ilmu syar'i. Maksudnya gini, terkadang kita itu mendapati adanya keterbatasan-keterbatasan, terutama keterbatasan waktu kita, keterbatasan penat dan letih capeknya kita. Tapi begitu itu kita bawa ke suatu zona yang di situ bukan zona yang aman, tapi di situ kita anggap itu adalah zona yang paling kita tunggu-tunggu, zona yang kita rindukan, zona yang kita cintai lebih dari yang lain, maka apapun akan kita lakukan untuk mendapati zona tersebut. Contohnya misalnya, ya, antum mencintai istri antum, mencintai anak antum, sudah punya keluarga ya. Kemudian antum merasa setiap hari ketemu dengan mereka gak ada rasa bosan, Mas. Justru ketika mereka itu melakukan banyak ketaatan, kita pun makin sayang kepada mereka. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika kita mendapati ya mendapati ini Mas waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, ini jam 8 sampai jam 9. Atau 8:15 atau apa itu ya, ya kurang lebih Pak. Kemudian kita luangkan waktu 1 jam untuk menuntut ilmu syar'i, dan itu menjadi suatu dawam dan mudawamah yang terus menerus, dan komitmen kita untuk menjaga itu akan tetap senantiasa ada, maka itu akan menjadikan sesuatu yang nanti sampai kepada as-sabat nabat. Yaitu tetapnya kita menuntut ilmu syar'i itu nanti Allah akan menambahkan banyak faedah yang terkadang tidak terperikan sebelumnya. Tidak di perkirakan sebelumnya dan tidak terperikan sebelumnya. Artinya di situ ketika kita memandang diri kita tidak mampu, wah susah dan seterusnya. Tapi kemudian kita tetap melakukannya, terus melakukannya, dan itu kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Azza Wajalla, maka dengan izin Allah pasti dimudahkan. Antum dimanapun berada, ketika antum punya prinsip yang seperti itu, mudawamah alal khair, terus-menerus dalam kebaikan, maka antum akan dapati kalau itu tidak dilakukan, antum merasa insecure, tidak akan aman. Alias akan ada rasa selencong, Mas. Dan itu bukan merek bat pingpong, selencong. Tapi selencong itu artinya menyelisih apa yang menjadi komitmen antum dari awal. Antum komit dengan izin Allah Azza Jal, saya ingin tetap belajar ini. Tapi begitu, afwan, nggak bisa, libur, afwan, libur, terus. Anda itu udah kepikiran, kemarin libur. Ini ya. Itu menghardik. Jiwa itu dihardik untuk gimana? Biar selencong. Biar antum itu, terhadap komitmen antum itu, tidak kuat. Akhirnya kalau sudah patah, terbiasa patah, mau diluruskan lagi itu susah, Mas. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i itu yang paling ditakutkan. Kenapa? Patah semangatnya gitu. Akan berujung kepada futur, Mas. Rasa futur itulah yang menyebabkan orang itu kembali lagi. Karena katakan, meskipun tidak akan dalam kondisi kita menyampaikan secara 100% sebisanya, Ana katakan itu jauh lebih utama buat Ana daripada ketika tidak sama sekali. Dan pekan depan ketika sudah lagi diulang lagi, ada masalah. Allah, ini salah satu yang membuat Ana belajar dari masai di sana. Kenapa mereka itu sampai sekarang? Ya, soalan Mas Syarif Abdullah. Suaranya lagi batuk, serak dan seru. Buat ketika antum itu bisa meniru semangat-semangat yang seperti itu, antum gak akan mudah untuk meniru. Tolong itu di mati. Allah Azza memudahkan kita untuk tetap komit, Mas. Komit dalam itu. Meskipun itu berat, Mas. Berat. Antum gak tahu apa yang di depan mata kita. Kelak bisa jadi akan ada alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Yakinlah, kalau kita gak berdoa kepada Allah Azza Jal, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan, Mas. Tapi manakala kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Azza Jal, pasti ada kemudahan. Kita lanjutkan pertemuan 107. Nah, kita masuk ke matan. Dan ini masih berkaitan pembahasan kita ini masih apa, Mas? Di kita masuk ke pembahasan dari jamak, Mas. Zakar salim. Ya. Bas mustajab fal yatafaddal maskuran. Nah. Al-alama. Assalamualaikum. Al-muqaddimah. Wala Muhammad wa ibn Ali. Khayru ma'ad. Anna Rafa alihi nakmi ila syarafa wa astainu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah uqarribul aqsa bi lafdin mujasi wa tabsutul batla bi wa'din munjasi wa taqtadiridun bi ghayri sukhfi wa iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bi sabqin haizun tahdila Mustaujibun thana'iyal jamila Allahu yakti bihi batin wafirah Iwalahu fi darajatil akhirah Al-kalamu wa ma yata'allahu minhu Kalamuna lafzun mufidun kastaqim Wasmun wa fi'lun Thumma harfunil kalim واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم في الجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل إذا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم فمضي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم النحو صهو حيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني الشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متوى في هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قر سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأقرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعالا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما وارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر وجسم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف إن ذاك ذو إن صحبة أبنا والفم حيث الميم منه بنا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن له للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمار مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان ابنين وابنتين يجريان وتحلف اليا في جميعها الألف جار ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيا جرور وانسب سلم جمع عامر ومذنب واحد شبه دين وبه وشبه دين وبه عشنا بابا بابه أول أهلنا وبابه الحق بابه الحق والأهل ثاني نعم بتولان قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي مصطفى وآله المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية قرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك هائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفئل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسبة لن إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين غير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف إن ذاك ذو إن سحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونكس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نكسهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبيك ذات لا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جمعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد حذف وارفع بواو وبجرر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون Kemudian kita masuk pada bahasan bolehnya atau ciri-ciri mudzakkar salim. Ya. Apa Pak Adi masih ingat? Ada lima yang sudah kita pelajari. Ya, terus kedua. Terus ketiga. Ya. Baik. Terus yang dah, sudah ya, Pak. Lumayan. Oke. Oke. Nah. Padahal di situ syaratnya ada 6, Pak. Ada satu lagi, Pak. Kita masih ingat, Pak. Hah? Apa, Pak? Ini 5. Ini disebutkan 6 di sini, Pak. الشرط الخامس أن يكون خاليا من من التركيب المزدي والإضافي والإسنادي. يا لمانيا. نعم. yang keenam mana pak? Oleh karena itu kemarin kita bahas ini modelnya. Salah tiga yang kuna wasfu khalian minta Dan syarat yang keempat, ala yakuna al-wasfu ala wazni af'ala, ya mu'annatsuhu fa'lan atau fa'la. Dan syarat khamis, ala yakuna al-wasfu ala wazni fa'lan alladhi mu'annatsuhu fa'la. Fala taqulu saqranun fi jam'i saqran wala ghadbanuna fi jam'i ghadban li'anna al-mu'annas ala wazni fa'la. Asyarat sadis, an yakuna al-wasu mima yastawi fihi al-mudhakkar wal-mu'annas. Sufan. Yang keenam ini, Pak Hadi. Halaman 151, Pak. Itu nanti akan balik lagi, Pak. Tenang aja. Syarat yang keenam adalah alla yakuna al-wasfu mimma yastawi fihi al-mudhakkar. Walidha qala mudnif mudnibun fahiya lil-mudhakkar amma mudnibatun mudnibatun fahiya lil-mu'annas. Wa ala dhalika la taqulu jarihuna fi jam'i jarihun wa la saburuna fi jam'i sabur. Lakin idza wujida ma yadullu ala annahu yuradu bihi al-mudhakkar jaza jam'uhu mithla qawlika indi rijalun sarifuna li anna al-mahdhura zal al-an wa taqulu indi qadman saburan fa yajuzu li anna al-asla had فيجوز لأن أصل منع الوصف إذا كان مما يستوي فيه المذكر والمؤنث أنه لم يتعين للمذكر هذا السبب فإذا وجد ما يدل على أنه يتعين للمذكر زال المحظور. Syarat yang keenam. Ya. Hendaknya alla yakuna al-wasfu, hendaknya dia itu tidak dalam kondisi apa? Sifatnya. Mimma yastawi fil mudzakkar wal muannas. Dengan apa yang yastawi, yang sebanding, sejajar, sama. Dengan apa yang di dalamnya ada mudzakkar dan muannas. Walidha qala mudnibun. Fahiya lil mudzakkar mudnib. Mudnib itu yang melakukan dosa dan itu berlakunya apa untuk mudzakkar mas, bukan muannats. Mudnib. Kemudian amma mudnibatun, sedangkan mudnibatun mas, ya mudnibatun fa lil muannats, itu untuk muannats. Apa bedanya di situ? Adanya tak marbutahnya mas, ini enggak ada. Paham ya? Ini apa mas? Yang pertama itu adalah mudnib dan umayyah. Mudnibah. Umayyah. Mau kesini ketarik ini. Nah, ini disebutkan di sini syarat yang ketiga dan seterusnya. Ini sebelumnya sudah dibahas. Ya, syarat kedua adalah yakuna wasful di akhir. Nah, dan kalian minatta fa in kana ya mukrin ya au makrunan bitai lam yujma jam'a mudzakkar. Kalau itu disejajarkan, disandingkan dengan ta, itu pun tidak bisa lam yujma jam'a mudzakkar, ini tidak akan bisa digabungkan dengan jamak mudzakkar salim. Ini syarat tadi yang kita bahas. Dan balik lagi mas. Syarat yang ini. Jadi syarat yang keenam. Ini syarat keenam. Ini syarat yang kelima. Syarat keempat. Syarat. Enggak. Oh, Mas. Ya, sih sebentar. Kan ini kolamu di Berarti itu akhir ayakuna al-rasfu di akhir pas akhir lah dulu. Kemudian syarat yang ketiga ayakuna al-wasfu khalian min at-ta. Waqala ba'du nahwi sekarang berkata sebagian ahli nahwu idza alimna al-murada fa huwa jaizun hatta wa in kana maqrunan bit-ta. Sebagian ahli nahu, Mas. Sebagian ahli nahu mengatakan apa, Mas? Idza alimna murada. Kalau kita sudah mengetahui apa yang diinginkan di situ, bahwa jaizun, maka itu dibolehkan. Tanya kepada Anda. Dibolehkan apa itu, Mas? Dibolehkan apa itu, Mas? Idza alimna annal murada fahuwa jaizun. Anak tanya kepada antum murada di situ alimna annal ita alimna murada bahwa jaiz. Apa faedah yang bisa diambil dari situ? Oh, Mas. Tim. Oh, Mas. Jadi idza alimna al-murada. Ya. Jadi al-murada fa huwa jaizun. Bahwa tidak izin. Nah, jadi di sini idza alima al-murada fa huwa jaizun. Kalau kita tahu muradnya, apa yang dituju? Maksudnya apa yang dituju itu, Mas? Apa Ahnur? Katakan al-murad fa huwa jaizun hatta wa in kana maqrunan bi ta. Apa maksudnya? Kehendak kan fa huwa jaizun. Namun di sini setelahnya itu adalah fa huwa jaizun. Apakah disebutkan ta'limna al-murada fa huwa jaizun? Kalau kita mengetahui apa yang diinginkan fa huwa jaizun, maka ya kan, lantasan jais siap, boleh di situ. Hatta wa in kana makrunan bita, bahkan kalau misalnya apa itu, Mas, disandingkan dengan tak, anta. Wa nahnu naqulu inna istirata alla yakuna muhtawin bita laysat alaihi dalil. Bahasanya ada berpendapat bahasanya kaset-kaset itu ini hendaknya alla yakuna muhtawiyan bita. Jadi syarat, Mas. Inna syab, inna istirada. Pemberian syarat alla yakuna muhtawiyan bita. Ini komponennya itu asal tidak ada ta di situ. Laisa alaihi dalil. Maka ini tidak ada. Di'ana min al-Quran. Karena dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, wala minas sunnah. Begitu juga tidak ada dalam. Wala minal ijma' dan juga ijma', Mas. Fa'idha lam yakun kadalika. Kalau tidak seperti itu, fa'innahu la yu'tabaru. Ya, ini tidak dianggap. Kalau tidak mau seperti itu, maka tidak dianggap. fasahihu yang sahih adalah annahu yajuzul jam'u wal muhim an nafham al ma'na al murada. Jadi fa innahu la yu'tabaru, kalau misalnya dikatakan apa wala min as-sunnati wala min al-ijma'i fa idza lam yakun kadzalika fa innahu la yu'tabaru fasahihu annahu yajuzul jam'u. Maka boleh di situ yang sahih adalah apa? Boleh menjam. Wal muhim, muhim adalah an nafham al makna al murada. Diinginkan dari pertanyaan itu adalah al murada. Al murada siapa? Yang diinginkan. Empat. Asyartur rabi' mas. Alla yakuna al wasfu ala wazni af'ala alladhi muannasuhu fa'la. Fala taqul ahmaruna fi jam'i ahmar wala asfaruna fi jam'i asfar li anna al muannatha minhuma. Yang terakhirnya adalah hamra wa safra wa ala wazni fa'la. Syarat yang keempat ini mas. Syarat yang keempat. Alla yakuna al-wasfu ala wazni al-af'al. Bahwasanya sifat ini itu tidak boleh ala wazni af'ala. Af'ala berarti apa mas? Af'ala mas yud. Apa contohnya yang lainnya mas? Aflaha. Aywa. Yang lainnya. Aslama, yuslimu. Apa contohnya? Ayo mas. Nek, takilun. Berat mas. Nah ini sekarang. Kayaknya wal muhim an nafham al makna al murad. Jadi di situ kita faham makna yang diinginkan di situ mas. Diinginkan ngantuk. Caranya tubuh kita itu gerak mas. Darahnya itu jadi ngalir. Kalau ming kalau kecitanya ujung. Gak tahu hucu mas. Gak ada yang tahu hucu. Itu hucu gak tahu. Itu dulu. Anak-anak tentara sering makan. Mas Yud gak tahu hucu mas. Pusing. Enggak kasih ya tahu nanti enggak karena hucu itu juga singkatan mas, singkatan kalau nanti antum tahu malah lebih hucu lagi. Nah, sekarang jadi yang keempat mas, satu rabi. Syarat yang keempat, alla yakuna al-wasfu ala wazni af'ala. Ini wazannya rumus bangunannya, Mas. Itu tidak boleh af'ala. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Ya. Paham sampai sini? Fa'la. Nah, mu'anasnya fa'la. Fa'la taqulu ahmaruna fi jam'i ahmar. Wala asfaruna fi jam'i asfar. Lianna mu'anas minhuma hamra wa safra ala wasnin fa'la. Yang keempat. Tidak boleh berupa sifat. Mas. Yang ada timbangannya di situ. Tanya, Mak. Af'ala timbangannya. Wajinnya. apa af'ala, af'ala alladhi mu'annasuhu, di mana mu'annasnya adalah fa'la. Jadi ini di af'ala alladhi mu'annasuhu fa'la. Ini misalnya apa? Afdala, qadla. Yang keempat ini tidak boleh berupa sifat yang ada wazannya, ada rumusan bakunya dari pembentukan suatu kata, yaitu apa? Af'ala. Alladhi mu'annasuhu, yang dimana mu'annasnya adalah fa'ala. Contohnya apa, Mas? Contohnya adalah tentang af'ala itu, Mas. Asbaha, misalnya. Asbaha. Kita tidak ada asbahuna af'ala di sini. Alladhi mu'annasuhu fa'ala. Asbaha tidak ada menjadi jadi apa, Mas? Sobha. Sobha. Itu ala wazannya fa'ala. Nah, ini biasanya diwarna, Mas. Ahmar, hamro. Asfar, safra. Ya, makanya disebutkan fala taqul ahmar fi jami ahmar wala asfaruna fi jami asfar. Karena muannas minhuma hamro wa safra wa la wazan fa'la. Karena di situ muannasnya fa'la, maka tidak boleh mengatakan ahmaruna atau jamak dari ahmar atau wala asfaruna. Asfar. Asfaruna. Itu jamak dari asfar enggak? Di'annal mu'annas minhuma, karena mu'annas ya pada atau dari keduanya di sini apa? Hamro. Ahmar tapi hamro. Kemudian safra, kekuningan tapi untuk perempuan. Ya, fa'la. Ala wazan apa? Fa'la. Namanya kelima. Asyartul khamis alla yakuna alwasfu ala wazni fa'la alladhi mu'annasuhu fa'la fala taqul saqranuna fi jam'i saqran wala ghadbanuna fi jam'i ghadban li'anna almu'annas ala wazni fa'la. Yang kelima di sini alla yakuna alwasfu ala wazn fa'la, ini tidak boleh sifatnya itu ala wazn fa'la. Fa'la alladhi mu'annasuhu fa'la, yang mu'annasnya yaitu fa'la. Fala taqul, maka jangan kau katakan saqranuna. Saqranuna, orang-orang itu saqran. Sakron itu apa, Masjid? Sakron. Sakron D. Mas, mu'rab, Mas. Kemabni. Apa, Mas? Karena mu'annasa ala wazni fa'la. Karena mu'annasnya itu berdasarkan wazan, bentukan rumusnya adalah fa'la. Kemudian syart sadis. Syart yang ke 6, Mas. Ini ke-6-nya besok. Kan kekuatan dan semoga Allah juga memberikan pemahaman kepada kita. Ternyata wis entek. Yus lanjutin. syarat syartus sadis. Cepat tak? Setengah. Alla yakuna al-wasfu mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annas. Walidha qala mudnib faya li-mudhakkar. Amma mudnibatun faya li-mu'annas. Wa ala dhalika la taqulu jarihuna fi jam'i jarihun. Wa saburuna fi jam'i sabur. Lakin idha wujida ma yadulu ala annahu yuradu bihi al-mudhakkar. Jazat jam'uhu. Mithla qawlika. Indi rijalun syarifun. Lianna al-mahdura zalal an. Wa taqulu indi qadamun sabur. Ya. Saburuna. Fayajuzu lianna al-asla man'al wasfi. Iza kana mimma yistawi fihi al-mudhakkar wal-mu'annas. Annahu lam yata'ayyan lil-mudhakkar. Hada sabab. فَإِذَا وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِلْمُذَكَّرْ دَالَ الْمَحْضُورُ. Lihat. Salat yang benar ini, Mas. Ini tidak boleh sifatnya dari apa-apa yang sejajar pada mudhakar itu juga mu'annas. Itu apa? Yang tidak boleh sejajar, Mas. Sifat tidak boleh mensejajarkan antara mudhakar dan mu'annas itu kata benda perempuan. Mudhakar apa? Padi. Laki-laki. Nah. Contohnya yang membedakan mudhakar dan mu'annas apa, Pak? Nah, iya, Pak. Tak marbutoh. Di sini taknya maftuhah. Mu'annas itu. Jadi, apa saja yang menyebabkan di situ menjadi yastawi fil mudhakkar. Ya. Itu sejajar di dalamnya itu ada mudhakkar wal mu'annas dan mu'annas. Walidha qala mudnibun. Oleh karena itu dikatakan apa di situ? Dia berkata ya. Mudnibun. Mudnib itu apa, Pak? Yang melakukan dosa. Yang pekerjaan melakukan apa? Dosa. Fahiya li mudhakkar. Ini untuk mudhakkar. Tapi untuk mudnibatun faya lil mu'annati. Ini untuk mu'annati. Wa ala hadha wa ala dhalika la taqulu jarihuna fi jam'i jarihun wa sabur jam'i sabur. Maka tidak katakan jarihuna punya makna jarih dan saburun itu dalam jamaknya sabur, jamak dari sabur. Maka tidak seperti itu. Lakin jika wujida ma yadullu ala annahu yuradu bihi al-mudhakkar jaza jam'uhu mithla qawlika indi rijalan sharifuna li anna al-mahdura zada al-an wa taqulu indi qadimun saburuna fa yajuzu li anna asla man'i wasfi idha kana mimma yastawi fihi al-mudhakkar wal-mu'annas annahu lam yata'ayyan lil-mudhakkar hadha as-sabab. Fa'idha wujida ma yadullu ala annahu yata'ayyanu lil mudhakkar zada al-mahdhur. Faham, Mas? Kayaknya isma' jayyidan. Oh, jayyidan. Wala taqul, jangan kau katakan jarihuna fi jami'i jarihin. Kemudian saburuna, itu jama' untuk sabur. Namun di sini idza idza wujida ma yadullu ala annahu yuradu bihi mudhakkar yang ada di situ ya. Itu yang untuk menunjukkan bahasanya yang diinginkan di sini adalah yang mudhakkar jaza jam'uhu maka boleh untuk gabungannya mithla qawlika seperti ya perkataanmu indi rijalun sarifuna. Aku itu punya laki-laki yang di situ sarifuna. Yang apa? Punya ketinggian luhur. Ataupun sarifuna. Orang yang punya kedudukan. Lianna al-mahdura zalal an. Karena yang di mahdur itu apa, Mas? Apa maksud mahdur? ini pakai bo toto bo op. Babnya adalah faida wujida ma yadulu ala annahu yata'ayyanu lil mudzakkar zal mahdhuf. Kalau di situ yang diinginkan itu menunjukkan bahwasanya dia itu yata'ayyanu lil mudzakkar. Jadi jelas apa yang di sini yata'ayyanu bahwasanya dia itu yata'ayyanu lil mudzakkar. Titik beratkan untuk mudzakkar. Zalal mahdhuf. Hilang dari apa? Mahdur. Apa yang diharang. Paham ya? Idan lalu. Yushtaratu fil wasfi an yakunan mudhakkar akilin khalian minat ta'itak nisi. Maka di sini yushtaratu. Diizinkan fil wasfi dalam hal sifat. An yakuna li mudhakkarin akilin khalian min ta'itak nisi. Ini adalah syarat wasf sifat ayyakuna li mudzakkar. Jadi ketika dikatakan idan yushtaratu fi wasfi an yakuna li mudzakkar, maka disyaratkan dalam sifat itu dia itu harus apa? Ayyakuna mudzakkar akilin khalian min ta'itanis. Yang pertama akil khaliyan ta'nis, yang kedua idan yushtarat, ya idan yushtarat disyaratkan fil wasfi an yakuna mudzakkar akilin khaliyan min ta'nisi. Maka di sini jelaskan lagi dan Thomas wa laysa min babi af'ala fa'la, tidak disyaratkan dari was sifat ayyakuna limudakar akil khaliyan minyata'i ta'nis. Ini berlaku untuk mudakar, ya, yang di situ tidak apa mas sifatnya ayyakuna mudakar, betul sifatnya itu hendaknya limudakar akilin, orang yang berakal, khaliyan minyata'i ta'nis, ini jauh atau kosong dari tak ta'nis. Sedangkan di sini jelaskan apa mas? Fa'in wujida sofatun wa mimma la yastafi fi mudhakkar wal mu'min jadi wazannya yustaratu fil wasfi an yakuna li mudhakkar akil. Jadi mudhakkar salim itu hukumnya harusnya apa? Yang pertama akil khaliyan min ta'nis. Kemudian wala min babi fa'la fa'la, dan bukan termasuk bab pembahasan ini. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas, dan ini bukan menyamakan antara mudzakkar dan mu'annas. Fa in wujidta shaffatun majmu'atun la tantabitu 'alayha illa hadhi syurutu fa ya masmu'atun ay tuhfadu wala yuqasu 'alayha. Jadi bolehnya untuk tatbi' apa saja yang itu tidak rutinitas. Karena wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas, apa yang sebadan dengan mudzakkar dan mu'annas, fa in wujidat sifatun majmu'atun, kalau didapati di situ ada sifat yang sifatnya apa? Menyeluruh mas. La tantabiqu 'alaiha, yang ini tidak cocok dengan apa yang dari perkara tersebut. Hadis syurut tentang syarat-syarat ini. Faya masmu'atun, maka dia itu masmu'atun. Kan tetap didengar mas. Ay tuhfadu wala yuqasu 'alaiha. Dia itu akan dijaga dan tidak di yuqalu 'alaiha. Tidak bisa dikatakan atasnya. Yang apa mas? Oh, wala yuqasu. Bacanya sudah yuqalu. Oh, Jadi wala yuqasu 'alaiha. Dan tidak dikiaskan atasnya. Artinya apa? Tuhfadu. Masmu'atun artinya di sini fahiya masmu'atun. Yang didengar itu adalah tuhfadu, artinya dijaga. Ya. Wala yuqasu 'alaiha, dan ini tidak, jangan dikiaskan atas. Paham ya? Satu itu bisa untuk dikiaskan ke yang lain, tapi terkadang tidak mesti sama. Sama halnya kita mengkiaskan adanya itep dengan kekuatan untuk melek. Kekuatan itep dan kekuatan melek. Wa ana ara an nahdifa ma zada ala wasfin limudzakkarin akhirin khalin min ta'tanis. Dan aku berpendapat bahasanya untuk menghilangkan apa yang ada di mazada ala, itu apa yang wasfin limudzakkarin akhirin. Jadi sifat untuk mudzakkar yang akil qalin min ta'nis, ya kosong dari ta'nis, li'annahu mawdu'u khilaf, karena ini caranya ada di situ bahasanya. Wala hajata an nudkhila, dan ini tidak ada kebutuhan untuk memasukkan anfusana diri kita fi ghimari khilafin marjuhi, dalam apa ghimar, ghimar itu apa mas, jadi katakan petualangan, pemair, ghimar khilafin marjuhin, bersisi dengan apa yang dikuatkan, artinya yang lemah. Tapi biadil kudra untuk masuk tak syadu dan tak astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.